Membereskan tugas-tugas yang mengadang hidup kita. Pemuda, oke, tapi masih ada satu masalah. Ini adalah pernyataan bahwa segala persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Aku bisa mengerti bahwa perasaan inferior merupakan sebuah kekhawatiran dalam hubungan interpersonal, dan bahwa ini memiliki efek tertentu bagi kita. Dan aku menerima gagasan bahwa hidup ini bukanlah sebuah kompetisi sebagai sesuatu yang logis. Aku tidak bisa melihat orang lain sebagai kawan seperjuangan, dan di suatu tempat dalam diriku, aku menganggap mereka sebagai musuh. Ini jelas menjadi permasalahannya, tapi yang kudapati membingungkan ialah mengapa Adler menempatkan penekanan yang begitu penting pada hubungan interpersonal. Mengapa dia sampai berkata, semuanya? Filsuf, persoalan hubungan interpersonal sangat penting sehingga tidak peduli seberapa luas hal itu dibahas, hasilnya tampaknya tidak pernah cukup. Terakhir kali aku memberitahumu, yang kurang darimu adalah keberanian untuk menjadi bahagia. Kau ingat itu, bukan? Pemuda, aku tidak mungkin melupakannya, bahkan bila mencobanya. Filsuf, jadi, mengapa engkau melihat orang lain sebagai musuh, dan mengapa engkau tidak bisa menganggap mereka sebagai kawan seperjuangan? Ini karena engkau telah kehilangan keberanianmu dan melarikan diri dari tugas-tugas hidupmu. Pemuda, tugas hidupku? Filsuf, benar, ini adalah poin yang krusial. Dalam teori psikologi Adler, sasaran yang jelas diletakkan bagi perilaku manusia dan psikologi. Pemuda, sasaran seperti apa? Filsuf, pertama, ada dua sasaran perilaku untuk menjadi mandiri dan hidup harmonis dengan masyarakat. Lalu, sasaran psikologis yang mendukung perilaku-perilaku tersebut adalah kesadaran bahwa aku memiliki kemampuan untuk itu dan kesadaran bahwa orang-orang adalah kawan seperjuanganku. Pemuda, tunggu dulu. Biarkan aku menuliskannya. Ada dua sasaran perilaku, untuk menjadi mandiri dan untuk hidup harmonis dengan masyarakat. Dan ada dua sasaran psikologis berikutnya yang mendukung perilaku-perilaku ini, kesadaran bahwa aku memiliki kemampuan untuk itu dan kesadaran bahwa orang-orang adalah kawan seperjuanganku. Oke, aku bisa melihat bahwa ini topik yang krusial, bergantung pada diri sendiri sebagai individu sekaligus hidup harmonis dengan orang lain dan masyarakat. Tampaknya ini bertalian dengan segala hal yang telah kita diskusikan. Filsuf, dan sasaran-sasaran tersebut dapat diwujudkan dengan menghadapi apa yang disebut Adler sebagai tugas-tugas kehidupan. Pemuda, lalu, apa saja itu? Filsuf, kita bisa memikirkan kata kehidupan sebagai cara menelusuri masa kanak-kanak. Saat masih kecil, kita dilindungi oleh orang tua kita dan bisa hidup tanpa perlu bekerja. Tapi pada akhirnya, tiba waktunya ketika seseorang harus bisa mandiri. Ia tidak bisa selamanya bergantung pada orang tuanya. Dan dia tentu saja harus mandiri secara mental, dan mandiri dalam artian sosial pula. Dan dia harus berusaha untuk bekerja yang tidak terbatas pada definisi sempit bekerja di sebuah perusahaan. Selain itu, dalam proses bertumbuh dewasa, dia akan mulai memiliki segala jenis hubungan pertemanan. Tentu saja, dia bisa menjalin hubungan asmara dengan seseorang yang mungkin bahkan mengarah pada pernikahan. Jika itu terjadi, dia akan memulai hubungan perkawinan, dan jika dia memiliki anak, hubungan antara orang tua dan anak akan dimulai. Adler membuat tiga kategori hubungan interpersonal yang timbul dari proses-proses tersebut. Dia menyebutnya sebagai tugas untuk bekerja, tugas untuk berteman, dan tugas untuk mencintai, dan semuanya disebut sekaligus sebagai tugas-tugas kehidupan. Pemuda, apakah tugas-tugas tersebut merupakan kewajiban yang dimiliki seseorang sebagai anggota masyarakat? Dengan kata lain, hal-hal seperti pekerjaan dan membayar pajak? Filsuf, tidak, pikirkan ini semata-mata dalam hal hubungan interpersonal. Artinya, jarak dan kedalaman hubungan interpersonal seseorang. Adler kadang menggunakan ekspresi tiga pertalian sosial untuk menekankan poin tersebut. Pemuda, jarak dan kedalaman hubungan interpersonal seseorang. Filsuf, hubungan interpersonal yang mau tidak mau harus dihadapi seorang individu ketika berusaha untuk hidup sebagai makhluk sosial, itu adalah tugas-tugas kehidupan. Itu merupakan tugas dalam artian seseorang tidak punya pilihan selain menghadapinya. Pemuda, bisakah kau menjelaskannya secara lebih spesifik? Filsuf, pertama-tama, coba kita cermati tugas untuk bekerja. Terlepas dari jenis pekerjaannya, tidak ada pekerjaan yang dapat diselesaikan seorang diri. Contohnya, aku biasanya ada di sini, di ruang belajar, menulis naskah buku. Menulis adalah pekerjaan yang sepenuhnya bersifat otonom, sehingga aku tidak bisa meminta orang lain mengerjakannya untukku. Tapi kemudian ada pula editor dan banyak lagi yang lainnya, yang tanpa bantuan mereka pekerjaan itu tidak akan dapat terrealisasi, dari orang-orang yang mengurus desain buku dan percetakan, sampai petugas distribusi dan staf toko buku. Pekerjaan yang bisa diselesaikan tanpa kerja sama orang lain pada prinsipnya mustahil dilakukan. Pemuda, secara umum, kurasa demikian. Filsuf, akan tetapi, jika dipertimbangkan dari sudut pandang jarak dan kedalaman, hubungan interpersonal di tempat kerja mungkin bisa dikatakan memiliki rintangan paling rendah. Hubungan interpersonal di tempat kerja memiliki sasaran bersama yang mudah dipahami, yakni meraih hasil yang baik, agar orang-orang bisa bekerja sama meskipun mereka tidak selalu akur, dan sampai batas tertentu mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama. Dan selama sebuah hubungan terbentuk semata-mata didasari oleh pekerjaan, hubungan ini akan kembali menjadi hubungan dengan orang luar ketika waktu kerja berakhir atau ketika seseorang berpindah kerja. Pemuda, ya, benar sekali. Filsuf, dan mereka yang tersandung dalam hubungan interpersonal di tahap ini adalah orang-orang yang disebut sebagai NEET, Not in Education, Employment or Training, yang artinya orang muda yang tidak sedang menempuh pendidikan, pekerjaan atau pelatihan, atau, pertapa, orang yang mengurung diri di dalam ruangan. Pemuda, hah, tunggu dulu. Apakah engkau berkata mereka tidak mencoba bekerja semata karena ingin menghindari hubungan interpersonal yang diasosiasikan dengan pekerjaan, bukan karena mereka tidak ingin bekerja atau karena mereka menolak melakukan pekerjaan kasar? Filsuf, mengesampingkan pertanyaan apakah mereka menyadari itu sendiri atau tidak, hubungan interpersonal berada pada inti masalahnya. Misalnya, seorang pria mengirimkan resume kerja untuk mencari pekerjaan dan diwawancara, lalu ditolak oleh perusahaan demi perusahaan. Ini melukai harga dirinya. Dia mulai bertanya-tanya apa tujuan dari bekerja kalau dia harus melewati kejadian semacam itu. Atau dia melakukan kesalahan besar di tempat kerja. Perusahaan akan kehilangan uang dalam jumlah besar karena dirinya. Karena merasa sangat putus asa, seolah-olah terjun ke jurang kegelapan, dia tidak tahan dengan pikiran datang ke tempat kerja keesokan harinya. Tidak satupun contoh tersebut yang menyatakan bahwa pekerjaan itu sendiri tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan ialah dikritik atau ditegur oleh orang lain melalui pekerjaannya, menerima cap sebagai orang yang tidak punya kemampuan atau tidak kompeten atau tidak sesuai dengan pekerjaannya, dan terlukanya harga diri seseorang yang tidak bisa tergantikan. Dengan kata lain, semuanya adalah tentang hubungan interpersonal. Benang merah dan rantai yang kaku. Pemuda, ah, keberatanku akan kusimpan untuk nanti. Selanjutnya, bagaimana dengan tugas pertemanan? Filsuf, ini adalah hubungan pertemanan dalam artian yang lebih luas, jauh dari pekerjaan, karena tidak ada keharusan seperti di tempat kerja. Ini adalah hubungan yang sulit untuk dimulai atau diperdalam. Pemuda, ah, kau benar sekali tentang itu. Kalau ada ruang, seperti di sekolah atau di tempat kerja, seseorang masih bisa membangun hubungan. Tapi kemudian ini akan menjadi hubungan yang dangkal yang terbatas hanya pada ruang tersebut. Mencoba memulai hubungan pertemanan secara pribadi, atau menemukan teman di tempat di luar sekolah atau pekerjaan, akan menjadi sangat sulit. Filsuf, apakah ada seseorang yang bisa kau sebut kawan dekat? Pemuda, aku punya seorang teman, tapi aku tidak yakin bisa memanggilnya kawan dekat. Filsuf, dulu hal ini juga terjadi bagiku. Ketika di SMA, aku bahkan tidak mencoba untuk berteman, dan menghabiskan hari-hariku mempelajari bahasa Yunani dan Jerman, dengan tenang menenggelamkan diri dalam buku-buku filsafat. Ibuku mencemaskanku dan berkonsultasi dengan wali kelasku. Wali kelasku kemudian memberitahunya, tidak perlu khawatir. Dia orang yang tidak membutuhkan teman. Perkataan itu sangat menghibur bagi ibuku, dan bagiku juga. Pemuda, orang yang tidak membutuhkan teman? Jadi, di SMA engkau tidak punya teman satupun? Filsuf, tidak. Aku tetap punya seorang teman. Dia berkata, tidak ada yang benar-benar layak dipelajari di universitas, dan pada akhirnya dia bahkan tidak masuk universitas. Dia pergi mengasingkan diri di gunung selama beberapa tahun, dan belakangan ini kudengar dia bekerja dalam bidang jurnalisme di Asia Tenggara. Sudah beberapa dekade aku tidak bertemu dengannya, tapi aku punya firasat bahwa saat kami berkumpul lagi, kami akan bisa bergaul sama seperti yang kami lakukan dulu. Banyak orang berpikir semakin banyak teman yang kau miliki semakin baik, tapi aku tidak begitu yakin dengan hal itu. Tidak ada nilai yang bisa didapatkan dari jumlah teman atau kenalan yang kau miliki. Dan ini adalah pokok bahasan yang terkait dengan tugas mencintai, Tapi apa yang seharusnya kita pikirkan adalah jarak dan kedalaman dari suatu hubungan. Pemuda, apakah aku akan bisa memiliki teman dekat? Filsuf, tentu saja bisa. Kalau engkau berubah, mereka yang ada di sekitarmu akan berubah pula. Mereka tidak akan punya pilihan selain berubah. Teori psikologi Adler adalah teori psikologi yang bertujuan mengubah diri sendiri, bukan mengubah orang lain. Ketimbang menunggu orang lain untuk berubah atau menunggu situasi berubah, engkaulah yang mengambil langkah pertama untuk maju. Pemuda, Filsuf, faktanya ialah kau datang seperti ini untuk menjumpaiku di ruanganku. Dan dalam dirimu, aku telah menemukan seorang teman muda. Pemuda, aku temanmu? Filsuf, ya, sebab itu benar. Dialog yang berlangsung di sini bukanlah konseling, dan kita tidak memiliki hubungan kerja. Bagiku, kau seorang kawan yang tak tergantikan. Tidakkah kau berpikir begitu? Pemuda, aku adalah temanmu yang tak tergantikan. Tidak, aku tidak akan memikirkan apapun tentang itu sekarang. Ayo kita teruskan. Bagaimana dengan yang terakhir, tugas untuk mencintai? Filsuf, pikirkan ini sebagai kondisi yang terbagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama adalah yang dikenal sebagai hubungan asmara, dan tahap kedua adalah hubungan dengan keluarga, khususnya hubungan antara orang tua dan anak. Kita telah membahas pekerjaan dan pertemanan, tapi dari ketiga tugas tersebut, tugas mencintai kemungkinan besar merupakan tugas yang paling sukar. Ketika hubungan pertemanan berubah menjadi asmara, cara berbicara dan tindak tanduk yang diperbolehkan antar teman mungkin tidak lagi diperbolehkan saat mereka menjadi sepasang kekasih. Secara khusus, ini berarti tidak memperbolehkan sosialisasi dengan teman yang berlawanan jenis, dan dalam beberapa kasus semata berbicara di telepon dengan seseorang yang berlawanan jenis sudah cukup untuk membangkitkan rasa cemburu. Sedekat itulah jaraknya, dan sedalam itulah hubungannya. Pemuda, ya, kurasa ini memang tidak bisa dibantah. Filsuf, tapi Adler tidak menerima upaya untuk membatasi pasangan seseorang. Jika orang itu terlihat bahagia, seseorang dapat dengan terus terang merayakan kondisi tersebut. Itulah cinta. Hubungan ketika orang-orang saling membatasi pada akhirnya akan hancur berkeping-keping. Pemuda, tunggu, itu argumen yang hanya bisa mengarah pada dukungan terhadap perselingkuhan. Sebab jika pasangan seseorang dengan gembira mengadakan perselingkuhan, engkau mengatakan bahwa ia seharusnya bahkan merayakannya. Filsuf, tidak, aku tidak sedang mendukung seseorang berselingkuh. Pikirkan dengan cara ini, jenis hubungan yang entah bagaimana terasa mengekang dan dipaksakan ketika kedua orang bersama tidak bisa disebut cinta, meskipun gairah itu ada. Ketika seseorang bisa berpikir, setiap kali aku bersama orang ini, aku bisa bersikap sangat bebas, ia benar-benar merasakan cinta. Seseorang bisa merasa tenang dan bertindak cukup alami, tanpa memiliki perasaan minder atau dilanda dorongan untuk memamerkan keunggulannya. Itulah cinta yang sejati. Pembatasan, di sisi lain, adalah manifestasi dari pola pikir yang mencoba mengendalikan pasangan dan juga merupakan gagasan yang didasari oleh rasa tidak percaya. Berada di ruang yang sama dengan orang yang tidak mempercayaimu bukanlah situasi alami yang bisa ditanggung seseorang, bukan? Seperti yang Adler katakan, kalau dua orang ingin hidup bersama dalam hubungan baik, mereka harus memperlakukan satu sama lain sebagai pribadi yang setara. Pemuda, Filsuf, akan tetapi, dalam hubungan asmara dan pernikahan, ada pilihan untuk berpisah. Jadi, bahkan sepasang suami istri yang telah bersama selama bertahun-tahun bisa berpisah jika melanjutkan hubungan itu membuat mereka menderita. Akan tetapi, dalam hubungan orang tua dan anak, pada prinsipnya hal ini tidak bisa dilakukan. Jika cinta romantis adalah hubungan yang diikat oleh benang merah, hubungan di antara orang tua dan anak diikat dalam rantai yang kaku. Dan hanya ada gunting kecil yang kau miliki. Inilah kesulitan dari hubungan antara orang tua dan anak. Pemuda, jadi, apa yang bisa dilakukan seseorang? Filsuf, yang bisa kukatakan di tahap ini ialah, engkau tidak boleh melarikan diri. Tak peduli seburuk apa hubunganmu, engkau tidak boleh menghindarinya atau menangguhkannya. Meskipun pada akhirnya harus memotong pertalian tersebut dengan gunting, engkau harus menghadapinya terlebih dulu. Hal terburuk yang bisa dilakukan adalah sekadar berdiam diri dalam situasi itu. Secara fundamental, mustahil bagi seseorang untuk menjalani hidup seorang diri sepenuhnya, dan hanya dalam konteks sosial barulah ia akan menjadi seorang individu. Inilah alasan dalam teori psikologi Adler, kemandirian sebagai individu dan kerjasama dalam masyarakat diletakkan di depan sebagai sasaran yang melingkupi semuanya. Lalu, Bagaimana seseorang bisa meraih sasaran-sasaran tersebut? Pada poin ini, Adler bicara tentang menaklukkan ketiga tugas untuk bekerja, berteman dan mencintai, tugas-tugas dari hubungan interpersonal yang mau tidak mau harus dihadapi oleh orang yang hidup. Pemuda itu masih berusaha keras menangkap maksud yang sesungguhnya. Jangan tertipu oleh dusta kehidupan. Pemuda, ini mulai membingungkan lagi. Kau berkata aku melihat orang lain seperti musuh dan tidak bisa menganggap mereka sebagai kawan seperjuangan, karena aku melarikan diri dari tugas-tugas kehidupanku. Apa artinya itu? Filsuf, andaikan saja, misalnya, ada Pak A yang tidak kau sukai. Karena dia memiliki sejumlah kekurangan yang sulit dimaafkan. Pemuda, kalau kita mencari orang-orang yang tidak kusukai, ada banyak kandidat. Filsuf, tapi kau tidak menyukai Pak A bukan karena engkau tidak bisa memaafkan kekurangannya. Engkau sudah memiliki tujuan tidak menyukai Pak A, lalu mulai mencari kekurangan-kekurangannya untuk memenuhi tujuan tersebut. Pemuda, itu konyol, untuk apa aku melakukannya? Filsuf, agar engkau bisa menghindari hubungan interpersonal dengan Pak A. Pemuda, tidak mungkin, itu benar-benar mustahil. Jelas urutannya terbalik, dia melakukan sesuatu yang tidak kusukai. Itulah alasannya. Kalau tidak, aku tidak punya alasan untuk merasa tidak suka padanya. Filsuf, tidak, engkau salah. Ini mudah dilihat kalau engkau mengingat kembali contoh perpisahan dengan orang yang tadinya memiliki hubungan asmara denganmu. Dalam hubungan di antara kekasih atau pasangan yang sudah menikah, ada masa-masa ketika setelah mencapai titik tertentu, seseorang menjadi gusar dengan segala hal yang dikatakan atau dilakukan pasangannya. Misalnya, seorang wanita tidak peduli dengan cara pasangannya makan, penampilannya yang lusuh di rumah membuatnya dipenuhi rasa muak, dan bahkan dengkuran pasangannya bisa memicu emosinya. Meskipun sampai beberapa bulan lalu tidak ada satupun dari semua itu yang mengganggunya. Pemuda, ya, itu kedengarannya familiar. Filsuf, orang itu merasa seperti ini karena di tahap tertentu ia telah membuat keputusan sendiri. Aku ingin mengakhiri hubungan ini, dan tengah mencari-cari bahan sebagai dasar untuk mengakhirinya. Pasangannya sama sekali tidak berubah. Tujuan perempuan itu sendirilah yang telah berubah. Begini, orang adalah makhluk yang luar biasa egois, yang mampu menemukan sebanyak apapun kekurangan dan cacat dalam diri orang lain setiap kali mereka menghendakinya. Seorang pria dengan karakter yang sempurna bisa saja datang, dan seseorang tidak akan sulit menggali alasan untuk tidak menyukainya. Itulah sebabnya dunia ini bisa menjadi tempat yang sangat berisiko sewaktu-waktu, dan selalu mungkin untuk melihat semua orang sebagai musuh. Pemuda, jadi, aku menciptakan kekurangan dalam diri orang lain supaya bisa menghindari tugas-tugas kehidupanku, dan terlebih lagi, agar aku bisa menghindari hubungan interpersonal, dan aku sedang melarikan diri dengan menganggap orang lain sebagai musuh. Filsuf, itu benar. Adler mengindikasikan kondisi menemukan segala macam dalih untuk bisa menghindari tugas-tugas kehidupan dan menyebutnya dusta kehidupan. Pemuda, oke. Filsuf, ya, itu istilah yang pedas. Seseorang mengalihkan tanggung jawab atas situasi yang sedang dialaminya kepada orang lain. Ia melarikan diri dari tugas-tugas kehidupannya dengan mengatakan bahwa semua itu merupakan kesalahan orang lain atau kesalahan lingkungannya. Ini persis sama dengan kisah yang tadi kusebutkan tentang murid perempuan yang takut wajahnya merona. Seseorang berdusta pada dirinya sendiri dan berdusta pada orang-orang di sekitarnya pula. Kalau engkau benar-benar merenungkannya, ini istilah yang cukup pedas. Pemuda, tapi bagaimana kau bisa menyimpulkan bahwa aku berbohong? Kau tidak tahu apapun tentang orang-orang seperti apa yang ada di sekitarku, atau hidup seperti apa yang kujalani, bukan? Filsuf, benar, aku tidak tahu apapun tentang masa lalumu, tidak orang tuamu, ataupun kakak laki-lakimu. Aku hanya tahu satu hal. Pemuda, apa itu? Filsuf, fakta bahwa engkaulah yang memutuskan gaya hidupmu, bukan orang lain. Pemuda, Filsuf, kalau gaya hidupmu ditentukan oleh orang lain atau lingkunganmu, jelas memungkinkan bagimu untuk mengalihkan tanggung jawab. Tapi kita memilih gaya hidup kita sendiri. Jelas sudah di mana tanggung jawab itu terletak. Pemuda, jadi, engkau mengutukku. Tapi engkau menyebut orang pendusta dan pengecut. Dan berkata bahwa semua orang adalah tanggung jawabku. Filsuf, kau tidak boleh menggunakan kekuatan amarah untuk memalingkan diri. Ini adalah poin yang sangat penting. Adler tidak pernah mendiskusikan tugas-tugas kehidupan atau dusta kehidupan dalam kerangka baik dan jahat. Bukan moralitas atau kebaikan dan kejahatan yang harus kita diskusikan, tapi keberanian. Pemuda, keberanian lagi. Filsuf, ya, meskipun engkau sedang menghindari tugas-tugas kehidupanmu dan melekat pada dusta kehidupanmu, ini tidak terjadi karena dirimu dipenuhi dengan kejahatan. Ini bukan hal yang harus dikutuk dari sudut pandang moralitas. Ini hanya soal keberanian. Dari psikologi kepemilikan hingga psikologi praktik. Pemuda, jadi, pada akhirnya, yang sedang kau bicarakan adalah tentang keberanian. Aku jadi ingat, terakhir kali engkau mengatakan bahwa teori psikologi Adler adalah teori psikologi keberanian. Filsuf, aku akan menambahkannya dengan menyatakan bahwa teori psikologi Adler bukanlah teori psikologi kepemilikan, namun teori psikologi manfaat. Pemuda, jadi, pernyataan ini, yang penting bukanlah apa yang menyertai seseorang sejak lahir, tapi bagaimana orang itu memanfaatkannya. Filsuf, itu benar. Terima kasih sudah mengingatnya. Pandangan etiologis Freud adalah ilmu psikologi tentang kepemilikan yang pada akhirnya tiba pada determinisme. Teori psikologi Adler, di pihak lain, merupakan psikologi manfaat dan engkaulah yang menentukannya. Pemuda, teori psikologi Adler adalah teori psikologi keberanian dan di saat yang bersamaan juga merupakan teori psikologi manfaat. Filsuf, kita manusia bukanlah makhluk yang begitu ringkih sampai harus tunduk di bawah belas kasihan trauma dalam etiologi, hubungan sebab dan akibat. Dari pendirian sudut pandang teleologi, kita memilih kehidupan dan gaya hidup kita sendiri. Kita punya kekuatan untuk melakukannya. Pemuda, tapi, jujur, aku tidak punya kepercayaan diri untuk mengatasi kompleks inferioritasku. Dan engkau bisa berkata bahwa itu adalah dusta kehidupan. Tapi aku mungkin takkan pernah bisa lepas dari kompleks inferioritas. Filsuf, mengapa kau tidak berpikir seperti itu? Pemuda, mungkin yang kau katakan benar. Sesungguhnya, aku yakin itu benar, dan keberanian itulah yang memang tidak kumiliki. Aku juga bisa menerima konsep dusta kehidupan ini. Aku takut berinteraksi dengan orang. Aku tidak mau terluka dalam hubungan interpersonal, dan aku ingin menangguhkan tugas-tugas kehidupanku. Itulah sebabnya aku menyiapkan semua alasan tersebut. Ya, itu persis seperti yang kau katakan. Tapi bukankah yang sedang kau bicarakan merupakan sejenis spiritualisme? Yang sebenarnya hendak kau katakan adalah, kau sudah kehilangan keberanian, dan kau harus menghimpunnya lagi. Ini tidak ada bedanya dengan seorang instruktur konyol yang berpikir sedang memberimu nasihat ketika dia datang dan menamparkan pundakmu keras-keras dan berkata, yang semangat. Meskipun alasan aku tidak mendapatkan hasil yang bagus adalah karena aku justru sama sekali tidak punya semangat. Filsuf, jadi maksudmu engkau ingin aku bisa menyarankan beberapa langkah spesifik? Pemuda, ya, tolonglah. Aku hanya manusia biasa, bukan mesin. Aku sudah diberitahu bahwa aku kehabisan keberanian. Tapi aku tidak bisa sekadar mengisi ulang keberanianku seperti mengisi penuh tangkiku dengan bahan bakar. Filsuf, baiklah. Tapi kita sudah bercakap-cakap hingga larut malam ini, jadi kita bisa meneruskannya lain kali. Pemuda, engkau tidak sedang berusaha kabur, bukan? Filsuf, tentu saja tidak. Kali berikutnya, kita mungkin akan membicarakan kebebasan. Pemuda, bukan keberanian? Filsuf, ya, itu akan menjadi diskusi tentang kebebasan, yang sangat penting ketika kita membicarakan keberanian. Tolong pikirkan dulu apa yang dimaksud dengan kebebasan. Pemuda, apa yang dimaksud dengan kebebasan? Baik, aku menantikan kesempatan berikutnya. Malam ketiga, menyisihkan tugas-tugas orang lain. 2 minggu kemudian, pemuda itu mengunjungi lagi ruang belajar sang filsuf. Apa itu kebebasan? Mengapa manusia tidak bisa bebas? Mengapa aku tidak bisa bebas? Apa sesungguhnya yang sedang membelengguku? Tugas yang diberikan itu telah membebaninya, tapi sepertinya mustahil menemukan jawaban yang meyakinkan. Semakin dipikirkan, semakin dia memperhatikan kurangnya kebebasan yang dimilikinya. Menyangkal hasrat untuk diakui. Pemuda, jadi, kau berkata hari ini kita akan membicarakan kebebasan. Filsuf, ya, apakah kau sempat memikirkan apa yang dimaksud dengan kebebasan? Pemuda, sebenarnya, ya, aku sudah merenungkannya dalam-dalam. Filsuf, dan apakah kau sudah sampai pada suatu kesimpulan? Pemuda, aku tidak bisa menemukan jawaban apapun. Tapi aku menemukan ini bukan buah pemikiranku sendiri, tapi sesuatu yang kujumpai di perpustakaan, sebaris kalimat dari novel karangan Dostoevsky, Money is Coin Freedom. Bagaimana menurutmu? Bukankah coin freedom adalah istilah yang cukup baru? Tapi sungguh, aku dibuat tertarik saat menemukan sebaris kalimat yang menghunjam langsung ke intisari dari apa yang disebut sebagai uang. Filsuf, aku mengerti. Tentu saja, kalau akan bicara dalam artian yang sangat umum tentang sifat dasar dari apa yang dapat didatangkan dengan uang, seseorang mungkin berkata itu adalah kebebasan. Ini pengamatan yang jeli, pastinya. Tapi engkau tidak akan sampai mengatakan bahwa, oleh karenanya, kebebasan adalah uang, bukan? Pemuda, persis seperti katamu, mungkin ada kebebasan yang bisa diperoleh lewat uang. Dan aku yakin kebebasan itu lebih besar dari yang kita bayangkan. Karena faktanya, semua kebutuhan hidup kita dipenuhi lewat transaksi finansial. Lalu, apakah ini bisa diikuti dengan pemikiran bahwa jika seseorang memiliki harta melimpah, ia bisa menjadi bebas? Aku tidak yakin itulah jawabannya. Aku jelas lebih suka mempercayai bahwa bukan itulah jawabannya, dan bahwa nilai-nilai dan kebahagiaan manusia tidak dapat dibeli dengan uang. Filsuf, katakanlah saat ini kau sudah memiliki kebebasan finansial. Lalu, meskipun telah memiliki harta melimpah, engkau belum menemukan kebahagiaan. Pada saat itu, persoalan dan penderitaan apa yang masih kau miliki? Pemuda, itu adalah hubungan interpersonal yang kau sebutkan. Aku sudah berpikir dalam-dalam tentang masalah ini. Misalnya, engkau mungkin dikaruniai harta melimpah, tapi tanpa seorang pun yang mencintaimu, kau tidak memiliki kawan seperjuangan yang bisa kau sebut teman, dan engkau tidak disukai siapapun. Ini adalah kemalangan besar. Hal lain yang tidak bisa keluar dari benakku adalah kata ikatan. Setiap diri kita terjerat dan bergumul untuk bisa lepas dari pertalian yang kita sebut ikatan. Harus terikat pada seseorang yang bahkan tidak kau pedulikan, misalnya, atau harus selalu berjaga-jaga dengan perubahan suasana hati atasanmu yang menakutkan. Bayangkan, kalau kau bisa dilepaskan dari hubungan interpersonal picik semacam itu, keadaannya akan jadi jauh lebih mudah. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa melakukan hal tersebut. Kemanapun kita pergi, kita selalu dikelilingi oleh orang lain, dan kita adalah individu sosial yang eksis dalam hubungan kita dengan orang lain. Tak peduli apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa kabur dari kuatnya pertalian hubungan interpersonal kita. Aku mengerti sekarang bahwa pernyataan Adler, semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal, adalah cara pandang yang hebat. Filsuf, ini poin yang krusial. Ayo kita gali sedikit lebih dalam. Apa yang salah dari hubungan interpersonal kita yang membuat kebebasan kita terenggut? Pemuda, terakhir kali, kau bicara tentang apakah seseorang menganggap orang lain sebagai musuh atau kawan seperjuangan. Kau berkata kalau dia berhasil melihat orang lain sebagai kawan seperjuangannya, caranya melihat dunia ini juga akan berubah. Ini jelas masuk akal. Aku merasa cukup diyakinkan saat terakhir kita bertemu. Tapi, lalu apa yang terjadi? Aku merenungkan permasalahan ini dengan cermat, dan memperhatikan bahwa ada aspek-aspek dalam hubungan interpersonal yang tidak bisa dijelaskan seutuhnya. Filsuf, seperti pemuda, yang paling jelas adalah keberadaan orang tua. Aku tidak akan pernah bisa menganggap orang tua sebagai musuh. Saat aku masih kecil, khususnya, mereka adalah wali terbesarku, yang telah membesarkan dan melindungiku. Dalam hal ini, aku benar-benar tulus bersyukur. Meski demikian, orang tuaku adalah orang-orang yang kaku. Aku pernah memberitahukan ini padamu, bahwa mereka selalu membandingkanku dengan kakak laki-lakiku dan menolak mengakuiku. Dan mereka terus-menerus mengomentari kehidupanku, dengan berkata bahwa aku seharusnya belajar lebih tekun, tidak berteman dengan orang-orang seperti ini atau itu, setidaknya bersekolah hingga universitas, mendapatkan pekerjaan semacam ini, dan seterusnya. Tuntutan mereka memberiku tekanan besar, dan jelas menjadi belenggu. Filsuf, lalu, apa yang akhirnya kau lakukan? Pemuda, bagiku, tampaknya sampai aku mulai masuk universitas, aku tidak pernah bisa mengabaikan maksud orang tuaku. Aku cemas, dan ini tidak menyenangkan, tapi masalahnya tampaknya harapanku pada akhirnya sama seperti harapan orang tuaku. Tapi, aku memilih sendiri tempat kerjaku. Filsuf, aku belum pernah tahu tentang itu. Pekerjaan macam apa yang kau lakukan? Pemuda, aku sekarang bekerja sebagai pustakawan di sebuah perpustakaan universitas. Orang tuaku ingin aku mengambil alih percetakan ayahku, seperti kakak laki-lakiku. Karena hal ini, semenjak aku memulai pekerjaanku yang sekarang, hubungan kami menjadi agak renggang. Kalau mereka bukan orang tuaku, melainkan keberadaan yang menyerupai musuh dalam kehidupanku, aku mungkin tidak akan memikirkannya sama sekali. Sebab tidak peduli betapa besar upaya mereka untuk ikut campur, aku selalu bisa mengabaikannya. Tapi seperti yang telah kukatakan, orang tua bagiku bukanlah musuh. Entah mereka kawan seperjuangan atau tidak, itu soal lain. Tapi, setidak-tidaknya, mereka bukanlah orang-orang yang akan kusebut musuh. Hubungan kami terlalu dekat untuk bisa sekadar mengabaikan maksud mereka. Filsuf, ketika engkau memutuskan universitas mana yang akan kau masuki sejalan dengan harapan orang tuamu, emosi seperti apa yang engkau rasakan pada mereka? Pemuda, ini rumit. Aku memang punya perasaan sebal, tapi di sisi lain, ada semacam kelegaan juga. Kau tahu, aku bisa membuat mereka mengakuiku bahwa aku bisa masuk ke perguruan tinggi itu. Filsuf, engkau bisa membuat mereka mengakuimu? Pemuda, ayolah, hentikan pertanyaan-pertanyaan pengarah yang berputar-putar ini. Aku yakin kau tahu apa yang kumaksud. Ini disebut juga hasrat untuk diakui. Singkatnya, ini adalah tentang hubungan interpersonal. Kita manusia memiliki kebutuhan untuk terus-menerus diakui oleh orang lain. Justru karena orang lain bukanlah musuh yang mengerikan itulah seseorang menginginkan pengakuan darinya, bukan? Jadi ya, itu benar. Aku ingin diakui oleh orang tuaku. Filsuf, aku mengerti. Mari kita bicarakan salah satu dasar pemikiran utama teori psikologi Adler terkait masalah ini. Teori psikologi Adler mengingkari kebutuhan untuk mencari pengakuan dari orang lain. Pemuda, teori ini mengingkari hasrat untuk diakui. Filsuf, tidak ada perlunya mencari pengakuan dari orang lain. Bahkan, seseorang tidak boleh mencarinya. Poin ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Pemuda, tidak mungkin. Bukankah hasrat untuk diakui merupakan hasrat universal sejati yang memotivasi seluruh manusia? Lanjut part 7.